Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara dan saudaraku semuanya yang berada di Palu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, di waktu yang singkat, sehubungan dengan berhalangan atau uzurnya Al-Ustadz Fadil Abu Abdurrahman Arif Hafizahullah Ta'ala mengisi kajian rutin secara online, maka ana Abu Ikrimah Muhammad akan mengisi waktu untuk menyampaikan 1-2 buah kalimat sebagai pengganti dari kajian rutin tersebut, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan untuk ana pribadi dan juga untuk ikhwah wal akhwat wal ummahat sekalian. Hafizakumullah jami'an. Dengan segala keterbatasan yang ada dan waktu yang terpaut perbedaan waktu 1 jam antara kami dengan antum sekalian, hingga sangat dekat dengan waktu maghrib, maka insyaallah kita manfaatkan kurang lebih setengah jam ke depan untuk mengisi apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkaitan dengan anjuran bagi kita semua kaum muslimin dan khususnya as-salafiyun, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, untuk memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan, yang tentunya kita sama-sama telah mengetahui bahwa bulan Ramadan atau syahr Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin seluruhnya di berbagai penjuru dunia sebagai mausimun min mawasimil ibadah, sebagai musim dari musim-musim ibadah yang Allah Azza wa Jalla jadikan untuk para hambanya kaum muslimin dalam rangka untuk memperbanyak amalan soleh, dalam rangka untuk mencapai gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya waktu di bulan Ramadan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya ayyamal ma'dudat, hari-hari yang berbilang saja, yakni kurang lebih kisaran waktunya yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha, bulan itu demikian dan demikian dan demikian. Beliau mengisyaratkan dengan jumlah 29 dengan kedua jari dengan kedua tangan beliau kanan dan kiri, ya, 29, dan terkadang 30. Nah, hari yang sedikit saja yang Allah Azza wa Jalla jadikan dari hari-hari yang banyak, ya, dalam setahunnya, yang juga diantaranya selain Ramadan ada waktu-waktu dari musim-musim ibadah yang Allah Azza wa Jalla jadikan juga sebagai kesempatan emas untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka tentunya pertama kali kita sebagai kaum muslimin wajib untuk bersyukur kepada Allah ketika Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita bulan Ramadan. Ya, kita wajib untuk bersyukur dan wajib untuk menyambutnya dengan bergembira. Ya, meskipun ini sudah berlalu hampir 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan. Namun tidak mengapa insyaallah taala membabit tazkir dalam rangka untuk mengingat pada anda pribadi dan antum-antumna sekalian tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bulan Ramadan. Naam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di muka terkait dengan tema yang anda sebutkan, memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, karena kita tentunya hidup tidak lama. Kita mendengar pulan, pulana dari kerabat kita, mungkin dari orang tua kita, dari tetangga kita, dari kaum muslimin di bulan ini sebelum Ramadan kembali kepada Allah. Sebagian mereka di awal bulan Ramadan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tatkala Allah Azza wa Jalla masih panjangkan umur kita sampai dengan saat ini, kita betul-betul dituntut untuk mensyukurinya. Dan cara mensyukurinya adalah tentunya dengan kita mengisi waktu yang ada dari bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dengan amalan-amalan kebaikan. Banyak hal yang diwasiatkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan, agar jangan sampai berlalunya hari-hari kebaikan, bulan-bulan kebaikan itu begitu saja dalam keadaan kita lalai. Lalai tanpa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Naam. Karena Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dalam sabda beliau, yaitu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di akhir hadis atau di pertengahan hadis beliau menyebutkan satu nasihat, satu wasiat yang sangat berharga. Kullun nasi yabdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berangkat berpagi-pagi dari rumahnya dalam kondisi sebagai seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam faba'i'un nafsahu, sebagai seseorang yang menjual jiwanya, yakni melakukan perniagaan. Ya, apakah dia akan melakukan perniagaan yang baik yang akan menghasilkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dia akan melakukan perniagaan yang buruk, yang jelek, yang akan mendatangkan atau menghasilkan dosa, kejelekan-kejelekan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan hamba tersebut merugi tentunya. Famu'tiquha aw mubiquha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia sebagai seorang yang menjual, melakukan perniagaan ya dengan jiwanya, famu'tiquha, ya, lalu kemudian dia sebagai seseorang yang akan membebaskan jiwanya, ya tentunya dengan melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan. Aw mubiquha, atau dia akan membinasakannya, membinasakan jiwa tersebut, akan menyengsarakan, merugikan jiwa tersebut. Tentunya juga dengan amalan-amalan kejelekan, ya, kelalaian dan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan, ya, khususnya ketika datangnya bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka seseorang adalah sebagai jiwa atau sebagai seorang yang dia itu mendidik, membimbing jiwanya, ya, memiliki hak, memiliki kewenangan untuk mengatur jiwanya, ya, apakah dia akan mengarahkan, membimbing, mengatur jiwanya dengan kebaikan dan membersihkannya dengan ketaatan-ketaatan, ya, dan juga memegang tali kekang dari jiwa tersebut. Ini kepada perkara-perkara yang akan memberikan kemanfaatan bagi jiwa tersebut. Ya, jika demikian kondisinya, maka dia sungguh dia telah bagus dalam hal pemeliharaan, dalam hal penjagaan terhadap jiwanya. Dan kemudian juga jiwa-jiwa yang lainnya dari manusia, dari kaum muslimin. Ya. Karena ketika seseorang yang telah berhasil untuk mendidik, membimbing jiwanya, maka juga dia akan diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah untuk bisa mendidik, membimbing jiwa yang lainnya dari saudaranya, kaum muslimin. Akan tapi ketika dia sebagai seseorang yang doya'a nafsahu, ya, dia menelantarkan, menyia-nyiakan jiwanya, tentu tidak mungkin dia untuk bisa, ya, membimbing, mendidik, ya, dan mengarahkan yang lainnya. Kalau dia sendiri saja dirinya, jiwanya telah dia terlantarkan, ya, dengan kemaksiatan dan dosa, dengan kemalasan, apalagi orang lain, ini tentu dia tidak akan bisa untuk mengarahkan, untuk membimbingnya, karena kondisi dirinya saja dalam kondisi yang terlantar demikian. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ana teringat dengan satu nasihat yang berharga yang disebutkan dari salah seorang salaf kita, yaitu dari guru Al-Imam Al-Bukhari. Beliau Abu Abdurrahman Rabi'ah, ya, salah seorang ulama yakni dari guru Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullahu taala, beliau mewasiatkan, ya, la yambaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi an yudayya nafsahu. Tidaklah selayaknya, tidaklah sepantasnya bagi seseorang yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepadanya sesuatu berupa ilmu, ya, ada pada dirinya sesuatu berupa ilmu, untuk kemudian dia menyia-nyiakan, dia menelantarkan jiwanya. Ya, di sini beliau menyebutkan mayam bagi li ahadin, tidak layak, tidak pantas bagi seorang pun, indahu syai'un minal ilm, yang dia memiliki sesuatu berupa ilmu, karunia ilmu dari Allah Azza wa Jal, an yudayya nafsahu, untuk menelantarkan jiwanya. Meskipun ini secara umum tentunya dalam waktu kapan saja, maka tentu terkhusus, ya, di bulan Ramadan ini, ya, dalam rangka dalam bab tazkir memberikan pengingat, ya, kepada kita semua, maka tentunya pesan ini, wasiat ini lebih layak untuk disampaikan, mengingat betul-betul berharganya waktu yang ada di bulan Ramadan ini, ya. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Nam, kita biarkan jiwa kita terlantar di waktu yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan penjelasan dari asal tersebut, ana sempat mendapatkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini terkait dengan makna dari asar tersebut. Ya, beliau rahimahullahu taala menjelaskan kurang lebihnya sebatas yang ana ingat. Ini tidak boleh bagi seorang hamba yang dia memiliki ilmu untuk menelantarkan jiwanya. Maksudnya yang pertama, dia menelantarkan yakni ilmu yang ada pada dirinya. Ilmu yang ada pada dirinya. Bagaimana bentuk penelantarannya itu? Dia tidak beramal dengan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan ya kepadanya. Tidak beramal dengan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Kita mengetahui khususnya di bulan ini ya, dengan ilmu yang ada terbatas pada kita, bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sangat berbeda tentunya. Ya, Allah Azza wa Jalla jadikan kekuasaan yang banyak di bulan-bulan, di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, betul-betul dimanfaatkan bulan yang ada ini, ya, agar jiwa kita betul-betul terdidik, terbimbing dengan amalan-amalan saleh. Baik ibadah puasanya kita maksimalkan ya dengan semaksimal mungkin, dengan puasa yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar dengan menahan lapar, dahaga, dan juga menahan syahwat untuk tidak bergaul bersama istri, akan tapi juga yakni berpuasa secara batin, ya. Secara zahir kita berpuasa, juga secara batin kita berpuasa. Anggota badan kita, lisan kita, badan kita seluruhnya berpuasa, meninggalkan seluruh perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga jangan sampai puasa kita dengan hal tersebut menjadi batal atau menjadi berkurang pahalanya atau bahkan tidak bernilai sama sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wajib bagi kita untuk mengingat tentunya ya dengan firman Allah Azza wa Jalla. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jiwa ini, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ini jiwa ya, dan apa yang Allah Azza wa Jalla jadikan ya dari jiwa tersebut, pada jiwa tersebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah Azza wa Jalla yani ilhamkan, Allah Azza wa Jalla jadikan pada jiwa tersebut ini berupa fujuraha wa taqwaha, kejelekan-kejelekannya dan juga ketakwaannya. Ya. Nah, karena jiwa ini tentunya tergantung dari apa yang kita ini mengarahkan, ya, membiasakan jiwa tersebut dengannya. Apakah dengan kejelekan-kejelekan, apakah dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketakwaan-ketakwaan. Maka Allah mengingatkan Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh telah beruntung bagi mereka, bagi jiwa yang membersihkannya, yang mensucikannya. Dan yang mensucikan jiwa tersebut, ya, mensucikan, membersihkan jiwa tersebut dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa, ya, dengan ketaatan-ketaatan dan juga dengan kebaikan-kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi Nam, bagi mereka, bagi jiwa yang bagi seseorang yang dia menipu daya ya terhadap jiwanya. Ini dasaha ay dan nasaha, ini mengotorinya. Mengotori jiwa tersebut bizunubi wal ma'asi wasayyiat, ya, dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan, ya. Dia menantarkan jiwanya, membiarkan begitu saja dengan apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh jiwanya, tanpa pedulikan dia sedang berada di bulan Ramadan, ya, ataukah di bulan Ramadan. Terkhusus ketika di bulan Ramadan, jiwa tersebut dia biarkan semaunya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh jiwa tersebut, ya tentunya mimbabi aula, lebih utama lagi dia tidak akan bisa, ya, membersihkan jiwanya dari kemaksiatan dan dosa di luar bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan saja, bulan yang itu khusus, bulan itu yang dikatakan sebagai syahrun mubarak, ya, bulan yang sangat berpahala, yang sangat besar, yang sangat spesial tentunya bagi kaum muslimin, ketika dia tidak bisa memanfaatkannya di bulan Ramadan, ketika dia tidak bisa membersihkan, ya, jiwanya, mensucikan jiwanya di bulan Ramadan, maka tentu lebih utama lagi dia pasti akan sangat, ya, pantas untuk dikatakan sebagai seorang yang mengotori, ya, dan merugikan jiwanya dengan berbagai kemaksiatan dan dosa. Nah, tentunya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan sampai kita merugi di bulan Ramadan dengan kita tidak memanfaatkannya dengan amalan-amalan kebajikan selain berpuasa juga dengan ibadah yang lainnya. 6, yaitu di malam harinya, ya, dengan melakukan qiyamul lail atau salatut tarawih. 6, yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasarkan atau berlandaskan karena keimanan dan pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang terdahulu. Dan terlebih lagi ketika dia betul-betul memanfaatkan waktu dari 10 hari yang terakhir yang kemudian Allah karuniakan kepadanya berupa malam Al-Qadar, man qama ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan, ya, dengan qiyamul lail dengan amalan saleh di saat ini malam Al-Qadar, tentunya sangat diharapkan pada 10 hari yang terakhir dan lebih diharapkan lagi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir tersebut. Imanan wahtisaban, dalam kondisi dia beriman dan juga dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pengampunan, ya, terhadap dosa yang telah lalu. Maka bulan Ramadan yang kita ketahui dari penjelasan para ulama, ya, juga disebut dengan syahrul maghfirah, adalah bulan pengampunan, maka betul-betul kita tentunya memanfaatkan, ya, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ini hadis qudsi, ketika Rasul alaihi salatu wasalam naik ke atas mimbar lalu kemudian beliau mengucapkan amin, amin dan amin. Lalu para sahabat bertanya, apa yang engkau aminkan ala ma'amanta ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas perkara apa, dengan sebab apa engkau mengucapkan amin wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datang kepadaku Jibril dan mengatakan, ini sejumlah perkara, di antaranya adalah yang pertama yaitu raghim anfun dakhala alaihi syahr ramadan falam yughfar lah. Sungguh merugi seseorang yang ketika datang padanya bulan Ramadan, lalu kemudian bulan Ramadan meninggalkannya dalam kondisi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqul amin, faqultu amin. Jibril mengatakan, katakanlah olehmu wahai Muhammad amin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pun mengatakan kepada Jibril amin. Itu mendoakan amin ya sebagai bentuk yakni peringatan yang keras tentunya. Didoakan dengan kerugian bagi seorang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang baik, yang emas ini di bulan Ramadan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab banyaknya amalan saleh yang dia lakukan, ya, dengan amalan kebajikan yang maksimal yang dia lakukan, betul-betul dia manfaatkan Ramadan ini dengan amalan-amalan saleh. 6. Dengan meninggalkan perbuatan kemaksiatan dan dosa yang itu sebagai bentuk latihan bagi jiwa ini agar dia bisa lebih memaksimalkan tentunya untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa di luar bulan Ramadan, dan juga sebagai bakal baginya untuk lebih bisa memanfaatkan mengerjakan amalan-amalan soleh selepas bulan Ramadan nanti. Naam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan yang ringkas ini, berhubung waktu di Ternate sudah menjelang berbuka puasa. Mohon maaf sebelumnya ya atas kekurangan, atas ini ketidakmaksimalan dari apa yang Anda sampaikan di kajian atau di tausiah pada sore hari ini. Semoga yang Anda sampaikan memberikan manfaat untuk semuanya, khususnya anak pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.